Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Hadirin kaum muslimin jamaah salat zuhur rahimakumullah, sebagai seorang mukmin, tentu saja kita sangat meyakini sekali bahwa kehidupan kita di alam dunia ini suatu saat akan berakhir. Sebagaimana diyakinkan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28, bahwa masing-masing kita sekarang ini sedang berada di fase kedua dan menjelang fase ketiga, yaitu fase di mana kita akan melanjutkan perjalanan ke alam lain, yaitu kehidupan lain, yaitu alam barzah. Sampai dengan kiamat barulah kita kemudian memasuki fase keempat, fase terakhir. Kita pasti akan mengalami itu, dan hanya yang membedakan hanya masalah waktu. Entah siapa yang akan lebih dulu. Cuman biasanya kalau saya menyampaikan hal ini, yang muda lalu meririk kepada yang lebih tua. Padahal urusan ajal ya, kaitannya dengan ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada takutkah anda menghadapi kematian? Cepat sekali Sayyidina Ali menjawab, tidak. Kenapa? Saya mau takut, mau tidak, kematian itu pasti akan terjadi. Takut atau tidak, tidak akan mempercepat atau memperlambat kematian yang sudah muqaddar, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana masing-masing kita manusia la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak ada seorang pun yang bisa mempercepat atau memperlambatnya walau hanya satu detik. Kalaulah ada yang paling saya takuti, kata Sayyidina Ali, adalah bekal apakah yang sudah saya siapkan untuk menghadapi kematian itu. Sudah bisa dipastikan bagi kita sebagai seorang mukmin, kalau boleh saya ibaratkan, bagi setiap orang mukmin, kita masing-masing akan meninggalkan alam dunia ini dengan membawa dua koper. Kalau boleh diibaratkan dengan koper gitu. Koper yang pertama adalah berisi amal saleh kita, dan koper yang kedua adalah berisi dosa-dosa kita. Jika amal kita atau koper amal kita itu lebih besar, lebih berat maksud saya, dibanding dengan koper dosa, selamatlah kita di alam kubur dan di alam akhirat nanti. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'isatir radiyah. Barang siapa yang amalnya itu lebih berat dibanding dosanya, maka dia dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah. Kehidupan yang diridhai Allah itu ya di surga. Ada orang berpendapat bahwa dosa sekecil apapun harus dirasakan dulu di neraka. Saya enggak tahu dasar pernyataan ini. Yang pasti Al-Quran jelas menyatakan bahwa asal seseorang itu amalnya lebih berat, maka dosanya itu akan hangus. Betapapun lebih beratnya gitu. Katakanlah misalnya dosanya 50 kilo, sementara amalnya 50 kilo. Itu dosa 50 kilo hangus. Bahkan kalau kita baca sebenarnya dalam hadis terutama, jangankan lebih berat, bisa 50-50 saja. Misalnya dosa 50 kilo, amal 50 kilo. Itu masih hangus itu dosa 50 kilo. Yang di dalam Al-Quran disebut dengan Ashabul Araf. Yang mereka itu pertama tidak langsung masuk surga, tapi berada di antara surga dan neraka. Nah, termasuklah Ashabul Araf ini bayi-bayi yang sebelum akil baligh sudah keburu meninggal. Bayi itu tidak punya dosa, juga tidak punya ibadah. 50-50. Atau orang-orang yang hidup di pedalaman, yang tidak pernah mendengar tentang Islam sampai akhir hayatnya, itu pun masuk di Ashabul Araf. Atau orang yang sejak lahir sampai meninggal usia 80 tahun, idiot. Itu juga masuk Ashabul Araf. Orang-orang gila, gila bawaan lahir ya. Kalau gila karena kalah judi misalnya, itu yakin pinarakaun itu. Jadi kalau gila bawaan itu yakin surga ya. Yakin Al-Araf. Nah, berbahagialah mereka yang lahir ke alam dunia ini dalam keadaan gila. Coba perhatikan orang-orang yang gila itu kadang-kadang suka tertawa sendiri. Kira nggak bayangin surga sih ya. Meren itu. Ya, saya kalau melihat ada orang yang katanya waras itu mengganggu orang gila karena bergelar profesor, doktor apalah gitu. Itu malah masuk neraka. Maka giliran orang gila yang nyeletuk nanti di akhirat itu. Ya. Terbukti kan sekarang siapa yang gila di hadapan Allah di antara kita. Ya. Hari saya mah bahwa memang tara sholat, hidup seenaknya. Karena memang saya itu gila. Jadinya aku naon hirup sanggeunahna baheula. Dasar gelo cenah macuk. Gelo. Duh, nyeri hate dan digegelo kuno gelo. Bahkan di dalam Quran surat Al-A'raf 179, mereka ini sebenarnya di mata Allah itu jauh lebih rendah daripada binatang. Lahum, karena lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal, tapi mereka tidak pergunakan akalnya itu di jalan yang benar, di jalan yang diridha Allah. Nah, kalau gila bawaan itu masuknya di Ashabul Araf. Jadi kalau saya baca dalam tafsirnya Syekh Mutawalli Sa'rawi, dari dulu saya sempat lama mencari-cari siapa sebenarnya Ashabul Araf itu, bagaimana nasib mereka di akhirat. Saya mutawalli oleh Sa'rawi menjelaskannya sangat luar biasa itu. Jadi menurut beliau itu Ashabul Araf itu jadi berada di antara surga dan neraka. Jadi seperti inilah, seperti penerima tamu gitu. Lalu mengucapkan selamat bagi yang masuk surga. Mereka bisa langsung melihat ke surga dan langsung juga bisa melihat ke neraka gitu. Mangga cenabi lujeng gitu misalnya gitu kepada yang masuk surga. Terus enggak mampu puas kan asup neraka sih rasakeun gitu. Terus saja begitu gitu. Sampai semua orang sudah masuk surga, ahli neraka juga sudah masuk neraka, termasuk orang-orang muslim yang harus dan masuk di kelas ekonomi. Di kelas 100. Lumayan, lumayan dibanding kudu asup heula neraka mah. Jadi kalau kita ibaratkan tadi bahwa masing-masing kita manusia itu akan membawa dua koper gitu. Pasti itu. Karena tidak akan mungkin kita manusia biasa tidak ada yang membawa koper dosa gitu. Pasti koper dosa itu ada isinya gitu. Karena sudah bisa dipastikan tidak akan ada seorang manusia pun yang tidak pernah tidak berdosa. Dan yang menyatakan ini adalah Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasul menyatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. berstatus manusia pertama. Nabi Adam pun ketika belum menjadi nabi, baru berstatus manusia pertama, beliau pun melakukan kesalahan, melakukan dosa, yaitu melanggar aturan Allah, memakan buah terlarang itu, buah khuldi. Barulah setelah beliau menjadi nabi, akhirnya dimaksum oleh Allah. Jika tidak diangkat menjadi nabi, ya samalah dengan kita manusia. Para rasul pun pasti akan melakukan kesalahan dan dosa. Hanya saja kalau para rasul itu dimaksum, ya, dilindungi oleh Allah. Kecenderungan untuk berbuat fujurnya itu. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kecenderungan untuk fujurnya itu dilindungi oleh Allah supaya tidak berkembang. Itu. Ya, mereka tidak akan berbuat salah. Sementara kita manusia biasa, pasti. Yang membedakan di antara kita ini paling hanya soal besar kecil, banyak sedikitnya dosa yang pernah kita berbuat. Dan banyak jumlahnya. Hadirin mungkin ya seetik, yang naletik. Yang pasti tidak ada yang tidak pernah tidak berbuat dosa. Gitu. Kalau ada orang mengatakan, saya masa umur-umur enggak pernah berbuat dosa, saya terpaksa meragukan kemanusiaannya. Maka orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca di dalam Al-Qur'an, bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Sebab kalau orang yang mulia itu adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa, enggak ada orang yang mulia gitu. Hanya para rasul. Tapi orang yang tidak pernah mau ingin berbuat dosa. Jadi artinya keimanan dia mengantarkan dia untuk tidak ingin berbuat kesalahan dan dosa. Kalaupun suatu saat dia akan bersegera menuju ampunan Allah. Jadi orang yang muttaqin, yaitu orang yang paling mulia di sisi Allah itu ternyata menurut Allah bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ini terus terang kriteria ini bagi saya sangat menggembirakan betul itu. Ya. Andai kata orang yang mulia, orang yang muttaqin itu adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa, habis harapan sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kalau kita baca di dalam beberapa hadis, ada hadis meriwayatkan beliau itu beristighfar memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala itu sampai 70 kali lebih. Dalam hadis Bukhari dikatakan 100 kali. Jadi antara 70 sampai dengan 100 kali. Rasul yang tidak pernah berbuat dosa, itu istighfarnya sampai 100 kali. Ini kan sama dengan nyindir kita sebenarnya. Lalu kita ini harusnya berapa kali dalam sehari? Ya. Jadi yang mungkin membuat kita bisa selamat jika nanti kita meninggal dunia, gitu ya. Yang bisa menjamin kita, membuat kita berselamat, itu ya kita harus terus mengisi koper amal kita dan berusaha untuk mengosongkan koper-koper dosa kita. Paling tidak ya lamun teu kosong pisan gitu, ya rada kosong lah gitu. Sehingga kalau ditimbang nanti dengan koper amal kita masih kalah timbangan beratnya gitu. Nah, kalau kita jujur gitu terhadap kehidupan kita, rasa-rasanya mungkin hadirin akan sependapat dengan saya. Andai kata saja Allah Subhanahu wa taala itu bukan zat yang maha pengampun terhadap dosa, saya pribadi terus terang sangat pesimis untuk bisa selamat itu. Ya cobalah kita hitung-hitung antara ibadah dan dosa kita gitu. Memang betul kalau kita baca di dalam hadis, ibadah-ibadah kita itu dijanjikan oleh Allah akan dilipat gandakan gitu kan pahalanya. Sampai dari 10 sampai dengan 7.700. Setelah imiati da'fin 700 kali, 700 kilo. Jadi kalau barusan kita sholat zuhur 4 rakaat, itu di mata Allah, Allah sudah memberi pahala kepada kita itu seolah-olah kita sudah 10 kali sholat seperti itu. Atau 700 kali bahkan. Sementara yang namanya dosa kan tidak ada lipat ganda gitu. Gak ada saya pernah membaca keterangan dalam Quran maupun dalam hadis bahwa dosa kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah gitu kan. Dosa mas, hiji we dihitung Jadi kalau lihat ini mah aman kelihatannya. Aman, Pak. Jadi buat saja kita hitung-hitung sekarang hidup kita ini, selama kita hidup usia kita berapa sekarang? Rata-rata yang di sini di bawah 40 lah ya. Di bawah 50. Ini 45 lah misalnya, 50. Selama 50 tahun kita berapa kali kita sholat saja udah berapa? Can puasa, can iyo, can itu, wah, kali 700 kilo. Seberapa? Sementara dosa yang kita lakukan paling seberapa kali? Apa gitu, maksiat, apa lain, paling berapa kali? Kali hiji, aman lah. Man, tiga nama. Soalnya gak usah terlalu khawatir lah untuk berbuat dosa. Mau ningali kiamah gitu. Cuman masalahnya itu mungkin apa betul ibadah yang kita lakukan selama ini diterima ke Allah. Jangan mungkin boro-boro dikali 700. Kali hiji ge henteu. Kan yang dikali 10 sampai 700 itu lamun diterima. Sementara Allah menyatakan fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Tidak semua orang yang melakukan gerakan dan bacaan sholat itu pasti bernilai ibadah di sisi Allah, bahkan terancam neraka wel lagi. Jadi ibadah kita yang kita lakukan itu belum tentu diterima oleh Allah, sehingga dikali, lamun diterima betul. Karena belum tentu kita tuh khusyuk, belum tentu lagi ibadah yang kita lakukan itu ikhlas. Sementara dosa yang kita perbuat memang benar dikali hiji, tapi pasti teman, pasti diterima nanti. Karena yang namanya dosa kan tidak ada syarat nanaon, harus ikhlas misalnya. Kalau gitu saya masuk Islam. Lalu dia baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di hadapan Rasul ya. Lalu ternyata dia bawa 2 butir kurma. Lalu satu dia berikan kepada Rasulullah SAW, yang satu lagi dia makan. Mungkin ini selamatan masuk Islamnya gitu. Ya, kurma cenah. Jadi ku Rasul satu ya makan. Dia bawa pedang, dia hunus apa pedangnya masuk ke medan perang itu. Ketika perang usai, para sahabat sibuk mengumpulkan para suhada untuk dikuburkan kan itu. Rasul kemudian mengontrol, ternyata si Yahudi itu enggak dimasukkan ke dalam kelompok suhada itu. Rasul bertanya, kenapa ini tidak digabungkan bersama para suhada lainnya? Kata Rasul, dia kata para sahabat, jangan-jangan dia tadi berperang bersama orang musyrikin. Oh, mulutnya, kata Rasulullah. Dibuka mulutnya oleh sahabat itu, kurma itu belum habis. Can beak, sakurma ge kabur maot. Boro-boro sholat, kurma ge hiji can beak. Masuk surga itu. Saya kadang-kadang kalau sedang diberi izin oleh Allah untuk membimbing seorang masuk Islam gitu ya. Kadang-kadang selesai membimbing itu saya katakan, berbahagialah Anda. Paling tidak di antara semua yang hadir sekarang ini, Anda lah yang paling suci di hadapan Allah. Mungkin ya. Kalau Anda betul-betul sadar dengan keislaman, Anda lah paling suci. Anda seperti seorang bayi yang baru lahir. Sementara kita yang sudah muslim sejak kecil, mungkin sudah banyak dosa. Walaupun kita juga berpeluang untuk terus mensucikan diri kita dengan bertaubat gitu kan. Tapi kan can yakin orang bertaubat diterima, didinya bagus pasti. Gitu. So, buru-buru maut. Ente, tapi itu mah rasanya. Itu Allah itu maha, maha. Jadi apapun perbuatan kesalahan, termasuk kufur, musyrik. Lalu apakah itu tidak bertentangan dengan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha? Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni mereka yang menyekutukan Allah, musyrik. Kok sepertinya malah jadi bertentangan dengan ayat ini? Tidak mungkin ada ayat bertentangan. Ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah, itu jika dia mati dalam kemusyrikan, dia mati dalam kekafiran, maka Allah tidak akan pernah mengampuni. Dan kita pun haram, berdosa mendoakan dia. Sampai di dalam Al-Quran itu Allah menyatakan, menegur Rasulullah SAW, 70 kali kamu memohon ampun terhadap orang kafir itu, tidak akan pernah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggal, kalau nanti dia meninggal masih dalam kekafiran, Anda mendoakannya pun berdosa. Karena seakan-akan Anda tidak mau beriman bahwa menyatakan, saya tidak akan pernah mengampuni. Rasul pun itu hanya mau meringankan dosa. Kalau kita baca di dalam hadis itu, Abu Thalib itu salah seorang paman Rasul yang luar biasa jasanya kepada Rasulullah. Sampai-sampai beliau adalah orang yang sangat disegani ya di tokoh Quraisy itu. Sampai ketika terdengar berita bahwa orang-orang musyrikin itu berniat membunuh Rasul, beliau dengan lantang menyatakan di depan orang-orang musyrikin itu, tidak ada kalian bisa menyentuh tubuh Muhammad sebelum melangkahi mayat saya. Belanya luar biasa. Tetapi sampai akhir hayatnya itu beliau tetap saja tidak mau masuk Islam. Sampai berkali-kali Rasulullah SAW di penghujung ayatnya itu beliau menyatakan, paman ucapkan. La ilaha illallah, paman ucapkan. Sampai akhirnya Rasulullah SAW itu ditegur oleh Allah dalam firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sunya engkau tidak akan mungkin bisa memberikan hidayah walaupun pada orang yang kau cintai. Rasul sangat cinta betul dengan pamannya ini. Dalam hadis beliau menyatakan, hanya dengan itu paman saya bisa menolong kamu di akhirat nanti. Pamannya tidak mau mengucapkan itu. Nah, sudah terputus sudah. Pamannya meninggal. Peluang bagi Rasul cuma satu sekarang. Berdoa kepada Allah minta diringankan. Pamannya sudah tidak mungkin lagi. Minta diringankan. Nah, itulah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diringankan dalam hadis itu betapa bahagianya Rasulullah SAW karena doanya terhadap pamannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di nerakanya itu di tempat yang paling ringan. Beliau sangat bersyukur betul. Ketika ditanya oleh para sahabat, kawas kumaha cenah ringanna teh paling ringannya. Beliau hanya di nerakanya hanya diberi terompah. Ya model sepatu sendal lah gitu. Itu disuruh pakai eta itu maka akan mendidih otaknya itu. Paling ringan. Siksaan paling ringan terpitah pakai sendal, namun sendal eta geus dipakai panasnya itu sampai membuat otak itu bisa mendidih. Bayang nu pang beratna kaos kumaha geus tong dibayangkeun lah da. Sugan urang mah moal kadinya da. Jadi bagaimana sekarang kita untuk bisa bertobat agar betul-betul tobat kita dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8 Allah menyebut-nyebut tobat, tobatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubat.